sudah terasa kelu. Tak mampu tu merayu, terbelenggu pesonamu. Pertama kali ku menanjakmu, pertama kali ku mengenamu. Kata cinta juga bisa tu. Cinta juga